Demikian tadi penyampaian materi tentang mengenali bahaya-bahaya Syiah dan penyimpangan-penyimpangannya dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Dari penyampaian tadi kita mungkin dapat simpulkan secara garis besar, yang pertama mengenali Syiah, mengenali bahaya-bahaya Syiah. Kita tahu bahwasanya ternyata Syiah ini berawal dari ide seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang kemudian berupaya untuk membuat makar di budaya untuk merongrong Islam dari dalam, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kemudian penyimpangan-penyimpangan Syiah itu sendiri, kita sudah dengarkan dari Ustaz bahwasanya mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah tauhid, di mana mereka adalah orang-orang yang musyrik, penyembah-penyembah, atau yang suka meminta-minta kepada orang-orang yang mereka anggap suci, seperti di antaranya adalah imam-imam mereka. Dan bagaimana sikap mereka dalam masalah imamah, kepemimpinan? Mereka adalah orang-orang yang hulu berlebihan terhadap imam-imam mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam ceramah tadi, menukil perkataan-perkataan dari imam-imam mereka langsung, di antaranya Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi. Dan bahkan bagi mereka mengatakan tentang al-imamah bahwasanya al-imamah, masalah imam, kepemimpinan ini lebih mulia daripada masalah kenabian atau kerasulan. Di antara penyimpangan-penyimpangan mereka yang membuat kita juga harus berhati-hati bahwasanya mereka memiliki akidah taqiyah, yaitu suka bermuka dua, menyembunyikan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka, yaitu kekufuran, kebencian kepada Islam, kaum muslimin, kemudian menampakkan apa yang tidak sebenarnya mereka yakini. Inilah akidah taqiyah yang mereka miliki, yang membuat banyak kaum muslimin akhirnya tertipu dengan ulah-ulah mereka ini. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana penyimpangan mereka dalam masalah Al-Quran, yang merupakan kitabullah, pedoman hidup kita. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, padahal para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Ustaz tadi sepakat bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk berarti dia telah kufur. Kemudian tentang Al-Quran juga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak dapat dijadikan sebagai hujjah kecuali dengan qalbin, yaitu dengan imam. Ketika ada imamnya, selama imam belum ada, maka Al-Quran belum bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian tentang mereka meyakini bahwasanya Al-Quran telah diselewengkan, sehingga ada keyakinan di kalangan Syiah bahwasanya Al-Quran yang beredar, yang dipegang oleh kaum muslimin, yang dibaca pagi, siang dan malam sekarang, adalah Al-Quran yang jauh dari kesempurnaan dan banyak dikurangi. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah akidah yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, akidah kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjamin, menjaga Al-Qur'an ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaga Al-Qur'an dari segala macam bentuk penyelewengan. Ditambah lagi bagaimana hinanya keyakinan mereka tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, sementara mereka menudingnya, menghinakan para sahabat tersebut. Dan tentunya yang sepantasnya terjadi atau yang ada adalah bahwasanya mereka lah justru yang hina, yang jauh lebih hina daripada apa yang telah mereka tuduhkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan dari kajian singkat ini, meskipun kita yakini bahwa ini tidak cukup, karena ini adalah mungkin kajian yang kalau di perguruan tinggi mungkin disampaikan satu semester atau dua semester, sementara kita di sini disampaikan dalam beberapa jam saja. Jadi mungkin tidak cukup untuk mengenali tentang syiah ini secara mendalam, agar kita waspada. Mudah-mudahan ini dapat menjadi batu loncatan bagi kita untuk bisa lebih mengetahui bagaimana bahaya-bahaya syiah ini, sehingga bisa membentengi diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari bahaya-bahaya pemikiran yang besar ini. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati, yang penuh dengan rahmat. Menjadikan amal apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal saleh yang tentunya akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Itu saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan nama panitia, kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Akramun Nas yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal saleh bagi pengurus masjid. Sesudah itu, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.